DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Thank you. up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Tante culik aku juga yang nama DJ Opus. Alah ini kita happy ingin ingin keringetan. Belum lagi orangnya anggurnya dituang lagi. Kita goyang telah jadi. Kita goyang sampai pagi. Tante culik aku juga yang nama DJ Opus. Alah ini kita happy ingin ingin keringetan. Belum lagi orangnya anggurnya dituang lagi. Kita